sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang mana nikmat Allah tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sosok manusia yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masuk pada pembahasan tentang bayanul istilzami tauhid rububiyah li tauhid uluhiyah. Itu seorang yang meyakini tauhid rububiyah, ia juga harus meyakini tauhidul uluhiyah. Barang siapa yang mengakui ya tauhid rububiyah kepada Allah, ia yang meyakini bahwa tidak ada pencipta, tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga harus meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan seluruh macam ibadah illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang disebut dengan tauhidul uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah. Karena al-uluhiyah itu termasuk ibadah. Adapun al-ilah, yaitu yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika beribadah, ketika ia berdoa, ketika ia beristighosah, ketika ia bertawakal, itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tauhid uluhiyah ini kaum musyrikin ya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rezeki. Akan tetapi mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari tauhidul uluhiyah. Kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang orang-orang musyrik. Mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 dijelaskan. Kullimanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Kul afala tadhakkarun. Katakanlah, milik siapa bumi dan apa yang ada di dalam bumi itu jika kalian mengetahui? Saya kuluna lillah. Orang-orang musyrik akan mengatakan Allah, milik Allah. Kul afala tadhakkarun. Katakanlah, apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak ingat? Ayat selanjutnya, kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Sayakuluna lillah. Kul afala tattakun. Katakanlah, siapakah pemilik langit yang tujuh? Dan siapakah yang memiliki arsy yang agung? Sayakuluna lillah. Orang-orang musyrik akan mengatakan, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kul afala tattakun. Katakanlah, apakah kalian tidak bertakwa? Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik itu meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang jadi masalah, mereka itu mengingkari ya, ibadah. Walaupun mereka meyakini adanya Allah, akan tetapi mereka tetap mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah mereka. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala ya, di dalam Al-Quran sudah mengingatkan seseorang yang meyakini Tauhid Rububiyah, maka ia wajib untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am, Allah menjelaskan, Dzalikumullahu Rabbukum, la ilaha illahu, khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kalian. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah pencipta segala sesuatu. Maka Allah memerintahkan fa'buduh. Maka sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya. Ya. Tidak lain agar hambanya itu menyembahnya kepada Allah. Allah mengatakan dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Makna ya'budun ya di sini adalah yufridun bil ibadah. Ya'budun di sini artinya adalah mengesakanku, kata Allah, bil ibadah, di dalam ibadah. Berarti kita hanya beribadah kepada Allah. Ya, kemarin telah kita bahas tentang Tauhid Rububiyah. Bahwa Tauhid itu ada tiga. Yang pertama Tauhid Rububiyah, kedua Tauhid Uluhiyah, dan yang ketiga Tauhid Al-Asma wa Sifat. Ya, sekarang kita bahas tentang apa sih Tauhid Uluhiyah itu. Tauhid Uluhiyah hiyalah ibadah. Dia adalah ibadah. Yaitu ifradullah ta'ala bi'af'alil ibad. Allati yaf'alunaha ala wajhi at-taqarrub al-mashru' kad-du'a wan-nadhr wan-nahr war-raja'i wal-khawfi wat-tawakkul war-raghbah war-rahbah wal-inabah. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan seorang hamba yang mereka kerjakan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti contohnya doa, nazar, yaitu bernazar, wanahar dan berkorban, berharap, takut, tawakal, ya, cinta, cemas, dan ia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua termasuk Tauhidul Uluhiyah. Yaitu semua ibadah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhidul uluhiyah ini ya, merupakan dakwahnya para rasul. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menyerukan tauhidul uluhiyah, untuk mengajarkan kepada umatnya agar mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul ya pada setiap umat, an ya'budullah ya, untuk menyerukan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan jauhilah berhala-berhala. Di dalam surat Al-Anbiya juga dijelaskan ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum seorang rasul sebelummu illa nuhi ilaihi, melainkan kami telah wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi inilah tauhid ya, yang pertama kali didakwahkan oleh para rasul kepada kaumnya. Contohnya ya, para nabi terdahulu ya, menyeru kaumnya, yang mereka seru adalah tauhidul uluhiyah. Seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Saleh, kaum Su'aib. Apa yang mereka serukan pertama kali? Yaitu tauhidul uluhiyah. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 59, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada Tuhan selainnya. Begitu juga dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya. Yang pertama kali diseru oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tauhidul uluhiyah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 16, "Wa Ibrahim idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquhu." Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, "Ubudullah, sembahlah Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang diseru adalah tauhidul uluhiyah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali diwajibkan ya, ketika seseorang ingin masuk Islam, yang harus ia ucapkan adalah dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ia harus mengetahui makna syahadat ini. Seorang yang mengakui dua kalimat syahadat, ia harus mengetahui maknanya dan harus mengamalkan dua kalimat syahadat ini. Dan yang pertama kali ya, diperintahkan kepada seorang yang ingin masuk Islam ya, mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meyakini bahwa ia bersaksi ya, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kalimat syahadat la ilaha illallah di sini ya, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat tauhidul uluhiyah. Menyembah berarti hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah disebut dengan tauhidul ibadah. Karena di dalam tauhid ini seorang hamba itu hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyembah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa'lam anna faqra al-'abdi ila Allah ay ya'budu Allah la yushriku bihi shay'a laisa lahu nadhirun. Ketahuilah, sesungguhnya hamba itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay ya'budu Allah la yushrika bihi shay'a laisa lahu nadhirun. Hendaklah ia menyembahnya kepada Allah. La yushrika bihi shay'a, yang mana tidak ada, tidak boleh ia mempersekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu nadhir, karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang beribadah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah melakukan perbuatan syirik. Karena ia mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Dan dosa syirik, ya, orang beribadah kepada selain Allah, amalannya akan batal, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka melakukan kesyirikan, lahabitu anhum, maka terhapuslah amal-amal yang mereka kerjakan. Dijelaskan juga dalam surat Az-Zumar ayat 65, lain asyrakta lahabatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan jika kamu melakukan kesyirikan, lahabatanna amaluka, maka benar-benar amalmu akan terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan kamu benar-benar termasuk orang yang merugi. Maka dari itu, janganlah kita sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang keras seorang hamba untuk melakukan kesyirikan. Allah mengatakan, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana. Serulah Allah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara tauhid al-uluhiyah yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba yang meyakini tauhidur rububiyah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang makna dua kalimat syahadat. Seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, ia harus tahu apa sih makna dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, makna syahadat la ilaha illallah di sini bermakna la ilaha atau la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini annahu la yastahiqul ibadah illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam dua kalimat syahadat ini terdapat dua rukun. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-isbat. An-nafyu terdapat pada kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Illallah, dalam kata illallah ini terdapat isbat, pengisbatan, berarti kita diperintahkan hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian golongan ada yang salah dalam menafsirkan makna la ilaha illallah. Kelompok-kelompok sesat, mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran yang batil. Di antara penafsiran kelompok-kelompok sesat, ada yang mengatakan la ilaha illallah bermakna la ma'budah illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini penafsiran yang batil. Ada juga yang mengatakan makna la ilaha illallah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang sufi. Mereka yang sudah mencapai tingkat tertinggi. Mereka hanya meyakini Allah Maha Pencipta. Akan tapi mereka tidak mau ibadah. Mereka menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga kelompok yang menafsirkan makna la ilaha illallah la hakimiyah illallah, tidak ada hakim kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua penafsiran yang batil. Penafsiran yang benar adalah la ma'buda bihaqqin, ada kata haqqin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad merupakan utusan Allah. Maknanya adalah wal i'tirafu batinan wa zahiran annahu abdullah wa rasuluhu ila nasi kafah, yaitu meyakini baik secara batin, meyakini dengan hati, wa zahiran, batin maupun yang tampak maupun yang tidak tampak, annahu abdullah, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad merupakan hamba Allah, wa rasuluhu, dan merupakan Rasulullah, itu utusan Allah yang diutus kepada manusia seluruhnya. Seseorang yang bersyahadat anna Muhammad Rasulullah, maka ia wajib untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasul, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul, wa jatinabi ma naha anhu wa zajar, dan ia harus menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Wa illa wa alla yu'badallah illa bima syara', dan hendaklah ia tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Seorang yang meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka ia harus wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi dan membenarkan apa yang dikabarkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, dan hendaklah ia tidak menyembah selain kepada Allah illa bima syara, kecuali dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang meyakini ya, bahwa Muhammad adalah Rasulullah ya, di dalam syahadat anna Muhammad Rasulullah ini terdapat dua sifat, yaitu nafyun lil ifrat wa tafrid fi haqqi sallallahu alaihi wasallam, menafikan al-ifrat ya, penafian ifrat dan tafrid. Al-ifrat artinya berlebihan, sedangkan tafrid artinya ya menyia-nyiakan ya. Menafikan ifrat ya, yaitu seorang yang berlebihan dalam hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka gulu terhadap Nabi sampai mereka mengangkat Nabi di atas martabat ubudiyah, sampai mereka menyembah Nabi. Ya, ini termasuk ifrat, berlebihan, bahwa Nabi Muhammad tidak boleh disembah karena Nabi adalah seorang manusia biasa seperti kita. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dalam surat Al-Kahfi ayat 110, kul inna ma ana basyarum mislukum, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Maka kita tidak boleh menyembah ya, karena Nabi Muhammad merupakan manusia seperti kita. Dan kita tidak boleh juga beristighosah kepada Nabi. Tidak boleh meminta hajah atau kebutuhan kepada Nabi. Dan yang kedua, nafyu tafrid ya, meniadakan tafrid, yaitu seorang yang mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, ia tidak boleh menyia-nyiakan dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang perintah Rasul, ia harus ikuti. Tidak boleh ia langgar. Orang-orang yang taklid buta terhadap nenek moyang mereka, mereka ini orang-orang yang suka menolak sabda Rasulullah. Orang yang menolak dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika datang kebenaran kepada dia, ia tolak dengan alasan ia mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sekarang kita masuk pada pembahasan syurutus syahadatain. Syarat-syarat dua kalimat syahadat. Yang pertama adalah syurutun la ilaha illallah. Ya, seorang yang mengakui atau bersyahadat la ilaha illallah, ia harus memenuhi beberapa syarat. Di sini dijelaskan ada 7 syarat syahadat la ilaha illallah. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu lawannya adalah al-jahl. Yang kedua al-yakin. Lawannya adalah asyak, keraguan. Ketiga al-qabul. Lawannya adalah ar-raddu, menolak. Keempat al-inqiyad, tunduk. Lawan dari al-inqiyad at-tarku, meninggalkan. Kelima as-sidku. Lawannya adalah al-kadib, dusta. Dan yang keenam al-ikhlas, lawannya adalah asyirk. Yang terakhir yang ketujuh al-mahabbah, lawannya adalah al-baghdha, cinta lawannya benci. Kita akan bahas satu persatu tentang ilmu. Yang pertama ilmu ya, merupakan syarat utama ya, seorang yang bersyahadat la ilaha illallah, ia harus mengetahui makna dari dua kalimat syahadat. harus mengetahui makna syahadat la ilaha illallah. Disebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi bil haqqi dengan kebenaran, wa hum ya'lamun. Ya, kebenaran di sini maksudnya adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Jadi dia harus tahu makna la ilaha illallah. Karena seseorang yang hanya mengucapkan syahadat la ilaha illallah kan, tapi ia tidak mengetahui maknanya, tidak akan bermanfaat ya syahadat la ilaha illallah itu bagi dirinya, karena ia tidak tahu maknanya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua ada al-yakin. Seseorang yang mengatakan la ilaha illallah, ia harus meyakini apa yang ia ucapkan. Nah, jika seorang itu ragu ya terhadap kalimat la ilaha illallah, maka belum sempurna syahadatnya. Ya. La tanfa'hu, tidak akan bermanfaat syahadat la ilaha illallah bagi dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, tsumma kemudian ia lam yartabu, tidak ragu-ragu. Jika ia ragu-ragu, maka ia orang munafik. Disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman. Man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Barang siapa yang engkau temui ya di belakang dinding, kemudian ia mengucapkan syahadat la ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu, kemudian hatinya itu yakin dengan kalimat la ilaha illallah, fabashshirhu bil jannah, maka kabarkanlah ia dengan surga. Ya. Jadi ini syarat yang kedua, yakin. Seorang yang tidak yakin di dalam hatinya tentang kalimat la ilaha illallah, ia tidak akan berhak untuk masuk ke surga. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Al-qabul yaitu menerima. Menerima ya syahadat la ilaha illallah, bahwa yang berhak disembah hanya Allah, dan hendaklah ia meninggalkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang tidak menerima ya kalimat la ilaha illallah, kemudian ia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah melakukan kesyirikan dan batal syahadatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang musyrik ya dahulu ketika mereka dikatakan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong, mereka tidak mau apa, mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka meyakini adanya Allah. Ini karena kesombongan mereka. Yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li sa'irin majnun. Dan orang-orang musyrik dahulu mengatakan, kenapa ya, kata dia, untuk apa kita meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, katanya. Lisa irim majin, hanya karena tukang sihir yang gila ini. Ya. Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah syairun majnun, tukang sihir. Apa, seorang penyair yang gila. Ya. Ketika datang seruan kepada mereka, seruan menyembah kepada Allah, mereka enggan. Dan bahkan mereka menghina Nabi Muhammad SAW. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat yang keempat dari syarat la ilaha illallah ini yaitu al-inqiyad. Hendaklah ia tunduk. Tunduk hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Ya. Itu barang siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan ia berbuat baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka ia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maksud dari ulwatul wuthqa di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Tali yang kokoh di sini maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Wa makna yuslim wajhahu yang qadu lillahi bil ikhlas lahu, yaitu tunduk hanya kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang keempat, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima adalah as-sidqu, yaitu orang yang mengatakan syahadat la ilaha illallah, ia harus membenarkan kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya. Barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya akan tetapi ia tidak membenarkan dalam hatinya, maka ia termasuk orang munafik kadzib. Orang-orang munafik dan orang yang dusta. Ia hanya mengatakan dengan lisannya saja, akan tapi hatinya ia kufur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, "Wa ma hum bimu'minin," akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keenam, al-ikhlas, yaitu tasfiyatul amal min jami'i syawa'ibis syirki, yaitu membersihkan amalan dari semua jenis kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas orang-orang yang melakukan kesyirikan, itu diharamkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi amalan-amalan yang merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan neraka atasnya. Dalam hadis Itban radhiyallahu anhu qaal, dari Itban radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ia mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan maksud untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kemudian syarat yang ketujuh dari kalimat la ilaha illallah, al-mahabbah. Seorang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubban lillah." Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sekutu-sekutu selain Allah. Yuhibbunahum, mereka itu mencintai sekutu-sekutu selain Allah ka hubbillah, seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Walladheena amanu ashaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengaku beriman, ia harus tujukan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan kecintaan yang ikhlas, kecintaan yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara syahadat la ilaha illallah yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian berikutnya itu syahadat anna Muhammadar Rasulullah, ya. Yaitu syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama, ya, orang yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ia harus al-i'tirafu bi risalatihi wa i'tiqaduha batinan fil qalbi. Ia harus mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengakuinya atau meyakininya di dalam hati. Kemudian yang kedua, an-nutku bidzalik. Harus mengucapkan dengan lisannya bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-mutaba'atu lahu, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tasdiquhu fima akhbara bihi minal ghuyubil madiyah wal mustaqbalah. Membenarkan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkara-perkara yang lalu maupun yang akan datang. Dan yang kelima, mahabbatuhu asadda min mahabbatin nafsi wal mali wal waladi wan nasi ajmain. Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, kepada hartanya, kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mengatakan sesungguhnya engkau Muhammad, ya, lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Tapi kata Muhammad, Umar, imanmu belum sempurna. Sampai engkau mengatakan sesungguhnya aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Subhanallah. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang keenam, taqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin wal amal bisunnatih. Mendahulukan perkataan Nabi Muhammad daripada perkataan seorang manusia yang lain, wal amalu bisunnatih, dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, kullu yu'khadh, ya, kullu yu'khadh min qawlin, ya, kullu qawlin yu'khadh wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap perkataan boleh diambil dan boleh ditinggalkan illa sahib hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan, kita ikuti perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zikru Rahman yang sudah menjelaskan di sesi kedua ini tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah dan syarat-syarat dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Ismail Radio, untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya dari pembahasan tadi, kami persilakan di line telepon saat ini di 0218499 4343 atau 0218497 0055 ataupun di nomor handphone 0852627747474. Baik, kini kita buka dari WhatsApp yang masuk dari Bapak Dedi di Setu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apa perbedaan istighosah yang dibenarkan dan yang salah atau yang syirik? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, istighosah itu bermakna talabul ghaus, yaitu meminta pertolongan. Ya. Kita diperintahkan untuk meminta tolong ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang mana hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukannya. Ya. Istighosah yang tidak diperbolehkan ya kita beristighosah kepada makhluk adalah istighosah minta tolong kepada makhluk itu yang mana makhluk itu tidak mampu untuk menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu istighosah yang diperbolehkan. Seperti apa yang tidak diperbolehkan ya, seperti meminta tolong agar orang itu apa menurunkan hujan misalnya. Itu orang itu tidak mampu untuk menurunkan hujan, yang hanya mampu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita minta agar seorang itu minta tolong ya agar seorang itu memberikan kita nikmat atau memberikan kita rezeki. Tidak bisa orang itu memberikan rezeki kepada kita. Yang memberikan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighosah yang mana manusia itu mampu untuk melakukannya, itu diperbolehkan. Ya, seperti kita misalnya minta tolong pada saudara kita ya agar ia misalnya kita butuh bantuan kepada dia. Kemudian dia mampu untuk membantu kita. Itu tidak masalah. Kemudian contohnya lain misalnya kita misalnya di laut kita tenggelam. Tenggelam di laut, kemudian kita menemukan orang yang mampu untuk menolong kita, kita minta tolong pada dia. Itu tidak masalah. Karena dia mampu untuk menolong kita. Adapun kalau kita minta tolong kepada makhluk itu sedangkan ia tidak mampu melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawabannya diberikan kepada Bapak Dedi di Setu. Dan kini kita buka kembali dari Ibu Nur di Duta Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan seseorang yang mencukupkan dengan Al-Quran saja dalam beragama dan menyatakan bahwa hadis-hadis yang ada saat ini belum tentu sahih semua? Terima kasih atas pertanyaannya. Itu orang-orang yang hanya meyakini ya atau berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, sekarang sudah ada kelompok seperti ini, yaitu kelompok Quraniyun. Yaitu mereka hanya berpegang teguh pada Al-Quran saja, sedangkan hadis-hadis Nabi ia tolak. Ini jelas ya, jelas kelompok yang menyimpang. Karena kita diperintahkan oleh Nabi untuk berpegang teguh kepada dua ini, Al-Quran dan hadis. Ya. Nabi kan mengatakan dalam sabdanya, Taraktu fikum amrayni lan tudillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara, kata Nabi. Yang mana jika kalian berpegang teguh kepada dua ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, adapun orang yang hanya meyakini Al-Quran saja, berarti ya telah menyimpang. Ya. Karena hadis ini sebagai penjelas dari Al-Quran. Dijelaskan oleh hadis ya, makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Nur di Duta Indah. Dan kini kita buka kembali dari pertanyaan dari Ibu Reni di Pondok Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan beberapa orang yang apabila ketika zikir, ketika mengucapkan la ilaha illallah, terkadang yang jelas itu depan dan belakang dan tengah-tengahnya kurang. Contohnya la ilaha mungkin belakangnya dari tengah-tengahnya kurang jelas, Ustaz. Ya, bagaimana, Ustaz? Pertama, ya. Di dalam zikir kita diperintahkan untuk apa? Zikir dengan sembunyi. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarru'u khufyah. Serulah Allah, ya. Serulah Tuhan kalian dengan khufyah. Dengan tersembunyi, tadarru'a dengan penuh ketundukan. Jadi seorang yang berzikir itu ya yang dicontohkan itu adalah zikir secara sir, ya. Adapun orang-orang yang berzikir ya dengan zikir keras-keras ya, sehingga dia mengatakan orang misalnya baca la ilaha illallah sampai illallahnya itu ditekan gitu. Ya ini sebenarnya ya tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan itu kita zikir dengan apa? Dengan sir ya. Hanya kita karena kita yakin bahwa Allah itu Maha mendengar ya. Untuk apa kita keras-keraskan suara? Allah alam bisawab. Baik, demikian jawabannya nanti berikan kepada Ibu Reni di Pondok Kopi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik, mungkin kita langsung ke rangkuman dan antum bisa tutup. Para pendengar Islam Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita bahwa yang pertama itu adalah seorang harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini bahwa hanya ibadahlah, hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian seorang yang sudah meyakini tauhid uluhiyah, ya juga harus tahu makna dua kalimat syahadat. Terkadang banyak kita di antara kita yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi tidak tahu maknanya. Ini di antaranya. Kemudian kita juga harus tahu tentang syarat-syarat syahadat itu seperti apa. Ya setelah saya jelaskan tadi ya ada 7 syaratnya. Yaitu ilmu, yakin, qabul, inqiyad, yaitu menerima dan tunduk, dan ia jujur, ikhlas dan mahabbah, dan ia cinta. Ini di antara kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Zikrul Rahman yang sudah memberikan materinya dari pembahasan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Dan Anda bisa mengikutinya kajian ini setiap hari Selasa mulai pukul 06.30 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas pamit undur diri di ruang dengar Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan atas kebersamaannya di frekuensi AM 774 kHz Bahagia Bersama Al-Quran. Tetaplah bersama kami karena setelah ini akan ada acara tahsin yang dibimbing oleh Ustaz Budi Cahyono Hafizahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.